tangan sampai otot gulu sak jempolan sikil iki, tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono. أنت باب الله معتمدي يا رسول الله يا سندي أنت باب الله معتمدي. Dah enggak tak terus nih, enggak nak Habib Bidin kalah saingan. Allah, saya itu dulu ngefans banget sama Sayyidil Walid beliau. Habib Segaf As-Segaf. Iku kalau solawatan, kalau gambusan, wah aku ngefan banget. Sekarang ketemu sama putranya. Tapi saya ngefan abai. Karena beliau bisa seperti ini ya, itu barokahnya dari abahnya, barokahnya dari mbahnya. Kalau beliau ya belum. Artinya belum sampai pada level abahnya dan mbahnya. Tapi insya Allah ini udah proses. Proses. Cuman ya hati-hati, Zahirmania itu banyak harim-harim yang gitu-gitu, hati-hati. Itu senggarai Rasido dadi wali yo perkara jilbab-jilbab. Maaf. Lah, saya sama Habib Bidin ini bisa jadi kata Habib Bidin enak Anwar Zahid itu matuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peteng tengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya yo enak ndekne. Ndek nih karena rakyat aina ya syaukan ngono tak yang nerusnya kan iki yang nerusnya ya enak ndek nih aku isa ya assalamualaikum yang nerusnya kan iki yang peten dengan sampai ototis gulu sak jempolan sikil iki, tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono. Entuk hadiah umroh dekan, dosen mending duwe tabungan. Lah sing entuk hadiah umroh model ngene-ngene iki. Lagi sekali tampil uman pironan iki. Kadang ngawene ngene sampai linu. Dapat hadiah umroh malah mumet ndase. Udah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau, Kiai Anwar Zahid. Dihaturkan jazakallah ahsana jazak, jazakumullah khair kepada beliau al-mukarram di Haji Anwar Zahid yang telah memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir malam hari ini dan ilmunya sekaligus gojlok saya tadi. Semoga selesai pengajian ini murid-murid saya tidak kurang ajar sama saya. Semoga sekali lagi apa yang beliau sampaikan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan tak nyoba koyo Ki Anwar Zahid iki. Penak dadi Abidin gantian kene ngene aku ngono. Ben entuk elo yakeh meneh kene ngene. Kowe sing mukadimah, kowe sing nyopo rektor, kowe sing nyopo hadirin kabeh iso rak kowe? Ora iso to? Wes kowe nang kono wae lah. Bang wis jatahi Habibin ngene iki. Saudara. Nah, saya mau duet sama Ki Anwar Zahid. Hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini. Aku digasai terus oleh beliau ini, masya Allah. Wis ngono mau saat turunin ceramah jaluk jadwal mana? Jadwal gasai itu rata kayak jadwal, bisa. Nanti insya Allah habis malam hari ini kita sering berjumpa kembali dengan Mas Said. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kita kumpul lagi insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kali kulo, gosida. Duet tuh. Dikualat. Boten. Gue gampang. Bayarannya bagi loro gampang. Iki dalam rangka lembur bareng-bareng iki. Ayo. Shalawat Nabi Muhammad. Semuanya. At